سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang gugur bertabur dan apabila lautan menjadikan meluap. Wa idzal qubur bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkarkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaykum lahafidhina kiraman katibin. Bukan hanya durhaka sahaja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang menguasai pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahimin yaslawnaha yawmaddin. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.